ada kira-kira. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, kita lanjutkan seputar nada, lafaz-lafaz yang ada di hadis yang sudah kita bahas, dibahas satu persatu oleh beliau rahimahullah. Al-jahiliyah, apa yang dimaksud dengan al-jahiliyah, sudah kita bahas. Watan, ya. Aid, aid sudah, ya. Bahwa aid adalah yang berulang-ulang. Maka aid, pengulangan perayaan itu tidak boleh tidak harus disebut sebagai ibadah, ya. Walaupun banyak non-muslim melakukan, tapi tetap sifat ibadah ada di sini. Karena sebagaimana kita tahu bahwa ada tiga sifat ibadah, ya, salah satunya enggak karena dilakukan oleh non-muslim juga, tapi bahwa ini tidak, akal tidak bisa mencerna dan manfaatnya tidak ada di dunia ini, ini ibadah. Maka segala bentuk peringatan haram, segala bentuk pengulangan hari-hari tertentu dengan cara tertentu, ini haram, kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian aufi binadzrik, tunaikan nazarmu. Perintah Nabi kepada laki-laki tersebut, tunaikan nazarmu. Fi'il apa? Amal. Kata kerja, perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Maka apakah perintah Nabi ini menjadi wajib? Ya. Nah, nanti akan dibahas. Dari sisi apa wajibnya? Karena ada dua sisi. Yang pertama, tunaikan nazarmu, titik. Pengertian kedua, tunaikan nazarmu di, iya, di buwanah itu, di tempat yang namanya buwanah itu. Nah, yang mana yang wajib? Ini yang dibahas. Yang mana yang wajib? Apakah harus menunaikan nazar di buwana itu, atau yang penting nazar di buwana boleh, di lain tempat boleh? Ya, ini akan dibahas. Ya, karena memang setelah kita beberapa tahun mempelajari Qaulul Mufid, ternyata sangat menakjubkan apa yang dibahas oleh beliau. Ya, barangkali menurut saya, wallahu a'lam, ini syarah yang terbaik, ya, dibanding yang lain. Kan syarah kita bertauhid banyak, ya, Allah, begitu rinci beliau, kata per kata, dalil-dalilnya, khilaf bainal ulama, begitu rinci. Inilah ulama, ya. Dan banyak sekali ilmu kita dapati dari tulisan beliau, dari satu kitab ini, dan kita baru berapa lembar, ya. Bagaimana kalau kita baca kitab beliau yang lain? Ya, beliau punya majmu' fatwa juga, sebagaimana Syekhul Islam. Maka rugi, rugi. Kalau sampai kita tidak membaca kitab-kitab para ulama, rugi, rugi. Sementara kita habis membaca kitab-kitab, ya, Al-Katib, para penulis, penulis bukan ulama, ya, wartawan, ya, filosof, ya, sastrawan, rugi, rugi besar. Apalagi kalau tulisan itu berupa kebohongan, ya, novel-novel itu semuanya bohong semua, ya, walaupun mereka sebut Islam, ya, ya ini. fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah al-ya. Au fi ini adalah fi'il amr. Fi'il amr, kata kerja perintah, mabninya dengan menghilangkan huruf illah ya. Kemarin sedikit kita singgung bahwa di dalam kaidah bahasa Arab ada tiga huruf illah, ada tiga huruf penyakit. Ya, artinya kalau tidak ada huruf ini maka tasrif itu begitu mudah. Ya, jalasa ya jilisu ijlis, qara'a ya qara'u iqra, fataha ya tahu iftah, kan enak. Ya, begitu muncul huruf alif atau waw atau ya, maka jadi berubah. Maka para ahli ilmu nahwu menyebutnya sebagai huruf illah, ya, huruf penyakit. Ya, ada penyakitnya, jadi tidak sehat lagi. Ya, ghairu sahih. Ya, maka disebut ada sahih, ada mu'tal. Ada kata kerja yang sahih, ada yang tidak sahih. Ada yang sehat, ada yang berpenyakit. Ya. Karena ini ada huruf illah yaitu ya, maka fi'il amrnya dengan cara hafi harfil illah, dengan menghilangkan huruf illahnya itu yaitu ya. Kalau yang lain kan dengan mematikan huruf terakhir, ijlis, iqra, iftah, if'al, uktub, ya, enak. Nah, kalau ini tidak, tidak ada yang dimatikan, tapi dibuang huruf terakhirnya ya. Aufa, yufi, aufi, ya, ya-nya hilang. Wal kasratu dalilun 'alaiha, dan yang menjadi dalil bahwa ini adalah kasra, kasra, ya, menjadi dalil bahwa ini fi'il amr. Berarti harus dibaca aufi binazrik, tunaikan nazarmu. Ya. Bagaimana pembahasan beliau tentang pertanyaan tadi, apakah yang diwajibkan adalah nazarnya titik atau nazar berikut tempatnya? Ya, apakah si laki-laki ini selesai nazarnya ketika melaksanakan nazar tersebut, atau harus ditambah, harus dibuana? Ya, inilah yang akan beliau bahas. Kata beliau, halil muradu bihi al-ma'na al-hakiki awil muradu bihi al-ibaha. Ya, apakah yang dimaksud makna hakiki atau mubah? Ya, ini kan perintah. Ini perintah. Apakah perintah ini sebagaimana hukum asal, yaitu wajib atau mubah? Ya, nah, ini sekali lagi jawabnya tergantung dari pembahasan dua tadi, nazarnya atau tempatnya. Ya. Kata beliau, al-jawab yuhtamalu ayyurada bihi al-ibaha. Bisa jadi perintah Nabi ini mubah saja. Bisa jadi perintah Nabi ini mubah saja. Artinya tidak wajib. Ya. Wa yuhtamalu ayyurada bihi al-ma'na al-hakiki. Bisa juga bahwa perintah ini betul-betul makna hakiki, berarti wajib. Ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Kok begitu? Iya. Fa binisbati li nahril ibil al-muradu bihi al-ma'na al-hakiki. Dinisbatkan dengan menyembelih unta tersebut, maka jelas yang dimaksud adalah makna hakiki, berarti wajib. Kalau yang dimaksud harus menyembelih unta, karena si rojul tadi sudah bernazar akan menyembelih unta, itu ya, maka tidak boleh tidak, dia harus menyembelih unta, wajib. Sudah bernazar, gitu. Kalau dia tidak mendapatkan unta, ya sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, yaitu dengan kifarat nazar atau kifarat sumpah, sama. Kemudian wa bin nisbati lil makan al muradu bihi al ibaha. Kalau yang dimaksud itu adalah tempatnya, maka perintah itu mubah, tidak wajib. Tidak wajib. Jadi seandainya rojul tersebut menyembelih unta bukan di buana, tapi di rumahnya, di halaman rumahnya, di depan masjid, dimanapun, maka dia telah menunaikan nazarnya, maka dia tidak terkena kifar. Ya, li'annahu la yata'ayyanu ayyadbahaha fi dhalikal makan, karena tidak ada ta'yin, tidak ada penentuan bahwa dia akan menyembelih, dia harus menyembelih untanya tersebut di tempat tersebut, di buana. Ya, iz innahu la yata'ayyanu ayya makanin fil ardi illa ma tamayyaza bi fadlin. Karena apa? Karena memang tidak boleh menentukan satu tempat untuk ibadah, tidak boleh. Tidak boleh. Saya harus sholat di masjid anu, saya harus baca Al-Quran di situ, saya harus zikir dan wirid di kuburan itu. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Zikir wirid di mana saja, sholat di masjid mana saja, mungkin di masjid laki-laki, jangan di rumah. Seumur hidup Nabi tidak pernah sholat wajib di rumah, kecuali sakit, hujan lebat, dan seterusnya. Ya, alasan mengimami anak istri tidak boleh. Tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat seperti itu. Ya. Nah, yang tidak boleh menentukan satu masjid. Saya harus sholat di masjid itu. Lebih khusyuk, lebih afdol, lebih banyak pahalanya. Tidak boleh. Ya. Illa ma tamayyaza bi wadlin. Kecuali tempat-tempat yang memang oleh Allah dan Rasulnya disebutkan punya keutamaan. Apa? Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya, lebih khusus lagi di situ Multazam, ya, Maqam Ibrahim, Raudhah, tiga masjid itu. Semuanya tercakup di tiga masjid itu. Ya. Kalau ibadah, bagaimana Mekah Madinah? Tidak. Ya, Mekah Madinah tidak. Mekah Madinah khusus untuk berlindung diri dari Dajjal. Ya. Nah, maka di masjid itu. Di Madinah di masjid itu. Di masjid itu, ya. Bagaimana ketika masjid itu diperluas, ya. Ketika masjid itu diperluas, ya. Seperti itu keadaannya. Ya. Bagaimana kalau tidak diperluas, tapi dia sholat berjamaah jauh dari pelataran Masjid Nabawi karena saking penuhnya, maka tetap dianggap sebagai sholat di Masjid Nabawi. Ya. Lebih kecil lagi Masjidil Aqsa, ya, karena keutamaan Mekah Madinah jelas batas-batasnya. Adapun Palestina tidak, ya, Palestina khusus Masjidil Aqsa, ya, khusus Masjidil Aqsa. Bagaimana ketika diperluas, apakah keutamaan itu tetap misalnya sholat di Raudhah misalnya? Jelas kita tahu bahwa Raudhah lebih berkah daripada di luar Raudhah, ya. Apakah jelas di zaman Nabi Raudhah di situ paling depan, karena Nabi mengatakan antara mimbarku ini dengan kamarku itu, ya, adalah taman di antara taman-taman surga, Raudhah min riyadil jannah. Ya, sholat di situ, berdoa di situ, mustajabah, lebih afdol, ya. Kemudian Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan mengadakan perluasan, ya, mengadakan perluasan. Dan perluasan itu maju, ya. Kita bisa lihat di sana bahwa mimbar Nabi itu yang pertama ya di situ, bukan yang sekarang, karena ada perluasan ke depan, ya. Apakah setelah Umar dan Utsman mengadakan perluasan ke depan, kemudian para sahabat menunda-nunda saf pertama, ya, milih saf kelima atau keenam atau ketujuh biar masuk ke Raudhah? Jawab tidak. Ya, tetap yang utama saf pertama. Gitu. Yang utama saf pertama. ya. Nah, sebagaimana kesalahan sebagian kaum muslimin tidak mau ke depan, ya, banyak padahal seringkali kosong depannya. Karena apa? Ngincer raudhahnya itu. Ya, tentu ini salah. Tentu ini bukan pemahaman para sahabat. Para sahabat tidak ada yang seperti itu. Ya, raudhah tetap di situ. Ya, tapi salat berjamaah hukumnya lain. Ya, nah, kecuali salat sunnah. Baitul Masjid, salat apapun, ya, nah, pilihlah tempat itu kalau memungkinkan. Kalau tidak, maka tidak boleh. Ya. Wal mutamayyazu bi fadlin al masajidus salasa. Sedangkan yang berbeda secara keutamaan itu hanya tiga masjid. Tadi, ya. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, hanya itu. Tidak ada yang lain. Fal amru huna binisbati li nahril ibil min haitsu huwa nahrun wajib. Maka perintah yang dimaksud menyembelih unta jelas ini perintah wajib. Tidak boleh tidak bahwa dia harus menyembelih unta yang sudah dia nadarkan di hadapan Allah itu. Itu. Wa binisbati lil makan. Adapun yang bersangkutan dengan tempat, masalah tempat. Fal amru lil ibahah. Maka perintah itu mubah. Bukan wajib. Mana dalil? Bidalilin annahu sa'ala hadaini su'alain. Ya, dalilnya adalah bahwa si rajul tadi, si laki-laki tadi bertanya tentang dua pertanyaan. Ya, tentang dua pertanyaan, menyembelih dan tempat. Ya. Falau ujiba bina'am. Ya. Seandainya dijawab dengan iya, artinya Nabi kan bertanya, apakah di buana itu ada berhala yang disembah? Ada Eid yang dirayakan di situ? Seandainya dijawab ya, tentulah Nabi akan mengatakan la tufi. Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Maksudnya jangan menyembelih di situ. Ya, jangan menyembelih di situ. Bukan jangan menyembelih. Gitu. Jangan menyembelih di situ. Wa idza kana al maqamu yuhtamalu an nahyu wa tarkhis fal amru lil ibahah. Maka kedudukan yang dimungkinkan ada larangan dan rukhsah. Larang, jangan sembelih di situ. Nah, bisa jawaban. Jawaban Nabi kan bisa dua. Ya. Jangan sembelih di situ. Atau Nabi, iya boleh sembelih di situ. Nah, maka perintahnya bukan wajib lagi, tapi mubah. Mirip dengan perintah Allah dan Rasulnya yang didahului dengan ini banyak kita ulang ini, faedah ini. Ya, perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Masih ingat contohnya? Iya, apa? Iya, ziarah kubur. Ziarah kubur jelas perintah Nabi. Kuntu nahaitukum an ziaratil qabr. Dulu aku larang kalian berziarah kubur. Koma, fazuruha. Tapi sekarang ziarahlah kalian. Ziarahlah kalian. Filama, filama. Perintah. Ya. Apakah menjadi wajib ziarah kubur? Tidak ada satupun ulama, tidak ada satupun sahabat yang memahami bahwa ziarah kubur wajib. Tidak ada. Tidak ada. Mustahab, disukai. Tapi tidak wajib. Loh, kenapa tidak wajib padahal ini perintah? Jawabnya, karena perintah ziarah kubur diawali dengan larangan ziarah kubur. Ya. Al-amru ba'da an-nahyi lil ibahah. Perintah yang jatuh setelah larangan adalah menjadi mubah, menjadi tidak wajib. Ya. Satu lagi contohnya apa? Sering juga kita bahas. Hah? Ya, bertebaran di muka bumi, bekerja, bertani, berdagang setelah sholat Jumat. Ini jelas perintahnya. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Jika kalian selesai melakukan salat Jumat, maka kalian harus, ya kan perintah. Ya, bertebaran di muka bumi, artinya jangan tidur lagi. Ya, jangan tidur lagi, jangan ngobrol, jangan tidak bekerja, harus bekerja lagi, berdagang lagi, bertani lagi, ke kantor lagi. Ya. Maka orang yang tidak paham kaidah ini mengatakan tidur setelah sholat Jumat haram. Mana dalil ini? Ya, mereka tidak paham kaidah ini. Ya, karena ayat sebelumnya kan melarang. Kemudian wa qawluhu awfi binadhrik, ucapan Nabi yang berbunyi tunaikan nazarmu, allala sallallahu alaihi wasallam zalika bintifa'il mani. Nabi memberikan alasan itu, Nabi menyuruh bernazar itu karena tidak ada penghalangnya. Tidak ada penghalangnya. Apa? Adanya berhala di tempat tersebut, adanya perayaan hari-hari tertentu di tempat tersebut, kan tidak ada. Maka Nabi menyuruhnya. Dan sekali lagi suruhan ini tidak. Faqal wa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, taatilah Allah. Maka barang siapa dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, lepasan ngomong atau dia enggak tahu kalau itu ternyata haram, ya. Demi Allah. Demi Allah, ya. Kalau ada rezeki, saya akan bantu di masjid ini, sedang butuh biaya, saya bantu 3 juta karena masjid mau merayakan Maulid, ya. Dia enggak tahu. Dia enggak tahu kalau itu maksiat, itu bid'ah, itu haram. Kemudian dia tahu. Belakangan dia tahu karena baca buku, karena mendengarkan ceramah sunnah dan seterusnya. Ya, maka tunaikan jangan. Jangan. Jangan. Tapi ya iya, nanti akan dibahas, ya. Bahkan ada khilaf bayar kifarat atau tidak. Ya, ada khilaf memang. Dan sekali lagi ini pembahasan beliau yang sangat sangat rinci. Ya. La wafa'a, ya, tidak boleh menunaikan. La nafiyah lil jins. La ini nafi. Nafi. Nafi bahasa kita kan, nafi masuk dalam bahasa Indonesia. Menafikan sering diucapkan oleh orang Indonesia dan masuk dalam bahasa dinafikan, menafikan, ya. Yaitu bahasa Arab. Ya. Karena kata para ahli bahasa, ya, yang tentu paham bahasa Arab, mengatakan separuh lebih. Separuh lebih bahasa Indonesia ini yang berasal dari bahasa Arab. Ya. DPR, MPR semua bahasa Arab semua itu. Ya, saham, noktah, titik, apalagi yang sifatnya ilmu. Ya, iklim, ya. Ilmu itu sendiri, ya, akal, ya, hayat, yang sifatnya ilmiah dari bahasa Arab. Ya. Belakangan mulai dikurangi, ya, diganti. Ya, dulu ada ilmu hisab, ya. Itu yang sekolah tahun-tahun 60-an barangkali, ya. Ilmu hisab ada. Diganti dengan iya, matematika. Ini ilmu hayat. Ilmu hayat. Jelas susunannya betul-betul mengikuti bahasa Arab. Ya, susunan apa? Na'at man'ut atau mudhaf mudhafilah? Ya, mudhaf mudhafilah. Ya, ilmu hayat. Ya, betul-betul ilmu hayat. Diganti dengan biologi, ya. Nah, itu. Banyak yang tidak mampu dirubah seperti akal. Ya, titik, nokta, ya, rakyat, ya, diwan, musyawarah, ya, wakil, perwakilan, banyak sekali, separuh rumah. Ya. Nah, bahkan di televisi Saudi ya, kalau tidak salah, atau Sarjah ya, Sarhah, itu dibahas pelajaran khusus bahasa-bahasa Inggris yang ilmiah, yang berasal dari bahasa. Ya. Bahasa Arab kan ribuan tahun sudah ada. Ya. Ribuan tahun, mungkin ratusan ribu tahun. Ya. Bahasa Inggris baru kapan? Ya. Ikuti bahasa. Wa qawluhu fi maksiatillah, ucapan Nabi yang berbunyi fi maksiatillah, dalam rangka bermaksiat kepada Allah, ini sifat daripada nazarnya itu. Sifat dari nazarnya itu. Dari sini kita tahu bahwa sifat tidak harus satu kata. Biasanya kan satu kata, masjidun kabiro, ya, madrasatun saghiratu, ya, mar'atun jamilatun, ya, satu kata. Nah, ini beberapa kata fi maksiat Allah, fi maksiatillah, tapi masuk dalam satu sifat. Ya. Ai la yumkinu an tuwaffiya bi nazrin fi maksiatillah. Yang dimaksud tidak mungkin, tidak boleh bagi engkau untuk menunaikan nazar yang berupa maksiat kepada Allah. Li'annahu la yataqarrabu ila Allah bi maksiatihi. Karena tidak boleh bertaqarrub, tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan cara maksiat. Ya, barangkali ini diterima oleh seluruh kaum muslimin. Ya, seluruh kaum muslimin menerima. Bagaimana mau mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub, cari pahala kok dengan cara maksiat? Enggak mungkin. Setuju semua. Yang tidak setuju adalah bahwa sholat tersebut, puasa tersebut, peringatan tersebut, zikir wirid tersebut adalah maksiat. Nah, ini yang banyak di salah pahami oleh sebagian, bahkan sebagian besar kaum muslimin. Ya, sholat kok maksiat, puasa kok maksiat. Ya, iya, sholatnya dengan sholat yang tidak pernah dicontohkan dan lain-lain, sholat yang sahabat, ya, sholat rawaib, sholat berbukasan, ya, puasa hari kelahiran dia, ya, dikir-kirit dengan berjamaah, dipimpin oleh satu orang, ya, yang tidak pernah dicontohkan dan lain-lain, alaihi salatu wassalam, berarti dia sedang bermaksiat, ya, karena dia menambah apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dia disiksa bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi menambah, melakukan sesuatu yang bukan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun berupa sholat, puasa, zikir, wirid. Ya. Letak perbedaannya di sini. Walaisatil ma'siyatu mubahatan hatta yuqala if'alha. Ya. Dan tidak mungkin maksiat itu dikatakan sebagai mubah. Tidak mungkin maksiat kok menjadi mubah. Yang namanya maksiat pasti haram. Ya, sampai dikatakan lakukan. Lakukan, ya. Kalau Allah atau Rasulnya melakukan mengatakan lakukan, ya tentu tidak boleh dikatakan maksiat lagi. Ya. Nabi mengatakan lakukan. Karena itu tidak maksiat. Karena boleh. Bernazar di buana itu, menyembelih unta di buana itu boleh. Lakukan. Nah, lakukan ini bukan perintah wajib. Nah, kemudian beliau membahas aqdamun nazar. Macam-macam nazar. Ya, di pembahasan ini nanti kita akan tahu insyaallah taala 6 jenis nazar. 6 macam nazar. Bagiannya kemarin kita singgung sedikit lebih rincinya. Yang pertama, jenis nazar yang pertama adalah ma yajibul wafa'u bih, nazar yang wajib ditunaikan. Nazar yang wajib ditunaikan. Apa itu? wa huwa nadarut ta'ah, yaitu segala bentuk nazar yang isinya taat. Mau sholat, mau puasa, mau sedekah, mau umrah, mau haji, dan seterusnya, yang isinya ketaatan. Ya, nah, tentu sholatnya sholat yang tidak bid'ah, puasanya puasa yang tidak bid'ah, dan seterusnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man nazara ayyuti Allah fal yuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatilah Allah. Artinya tunaikan nazar itu. Jadi ini yang pertama. Dan umumnya kita nazar seperti itu. Umumnya, ya. Yang kedua, ma yahrumul wafa'u bih, nazar yang haram ditunaikan. Nazar yang haram ditunaikan, berarti tidak boleh dilaksanakan nazar itu, harus dibatalkan. Ya. Apa itu? Wahuwa nazarul maksiyah, yaitu segala jenis nazar yang berisi maksiat. Ya. Nazar mau berzina, mau minum khamar, mau berjudi, mau berbuat semua segala bentuk maksiat. Ya. Bid'ah pasti maksiat, maksiat belum tentu bid'ah. Ya, bid'ah pasti maksiat. Maksiat belum tentu bid'ah. Berarti maksiat lebih luas. Ya, ada kalanya syahwat, ada kalanya syubhat. Yang syahwat umumnya kaum muslimin tahu. Mungkin seluruh kaum muslimin tahu. Ya, bahwa zina, khamr, judi, menipu, berbohong, merampok, membunuh itu haram. Semua kaum muslimin tahu. Tapi tidak semua kaum muslimin tahu bahwa tahlilan, uludan, nujubulan, manaqiban, ya, salat mi'raj, tahun baru Islam memperingati itu adalah maksiat, tidak semua orang tahu. Ya, karena apa? Syubhat. Namanya juga syubhat. Ya. Syubhat itu kan hak dianggap batil, batil dianggap hak. Itulah syubhat. Ya. Maka sangat berbahaya syubhat. Sangat-sangat berbahaya. Jauh lebih berbahaya daripada syahwat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man nazara ayyasiyallaha fala yaksi. Barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka jangan dia berbuat maksiat kepada Allah. Artinya jangan tunaikan nazarnya. Ya, dan di sini sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wasalam, fa innahu la wafa'a li nadharin fi maksiatillah. Sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar yang berisi maksiat kepada Allah. Ya, lihat Muslim dalam kitab An-Nadhar. Yang ketiga, yang ketiga, ma yajri majral yamin, nazar yang sifatnya seperti sumpah. Nazar yang sifatnya seperti sumpah. Ya, sering kan kita bersumpah, demi Allah saya akan anu, saya akan anu. Demi Allah saya tidak akan anu. Ya. Ada nazar yang sifatnya seperti itu. Ya. Wa huwa nadharul mubah. Ini adalah nazar mubah. Nah, sumpah kan. Banyak di kalangan sahabat yang bersumpah, begini begitu, demi Allah saya tidak akan makan ini. Ya. Demi Allah saya akan datang. Ya. Fa yukhayyaru baina fi'lihi wa kaffaratil yamin. Nazar yang seperti ini, ya, nazar yang seperti ini yang sifatnya hanya sumpah saja, tidak membahas itu ketaatan atau kemaksiatan, ya, mubah-mubah saja. Mau makan, mau minum, tidak makan, tidak minum, kan mubah. Kalau yang tadi nomor 1 dan nomor 2 ketaatan dan kemaksiatan. Salat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Al-Qur'an atau zina, khamar, judi. Nah, kalau ini mubah. Ya, mubah-mubah saja. Bagaimana hukumnya? Apakah harus ditunaikan atau ada hal lain? Fa yukhayyar, maka dia boleh memilih. maka dia yang kadung nazar ini boleh milih. Mau melaksanakan silahkan nazarnya itu, ya, makan ini, minum ini, ya, pergi ke tempat anu dan seterusnya, atau membayar kifarat, atau membayar kafarat sumpah. Kafarat sumpah sudah kita bahas kemarin. Ada berapa? Tiga. Ya, tiga tidak boleh pilih. Tiga tidak boleh pilih. Harus nomor satu. Nomor satu nggak bisa, harus nomor dua. Nomor dua nggak bisa, baru nomor tiga. Langsung nomor tiga tidak boleh. Ya, atau langsung nomor dua tidak boleh. Gitu. Nomor satu dulu. Kalau nggak bisa, nomor dua nggak bisa, nomor tiga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia bertobat memohon ampun kepada Allah karena Allah tidak akan membebani beban di luar kesanggupannya. Ya. Yang terakhir kan apa? Puasa 3 hari berturut-turut. Ya, mungkin ada yang tidak bisa. Ya, mungkin. Ya, tidak ada dalil bahwa diganti dengan apa. Ya. Tidak. Ya, yang kedua gitu kan. Kalau diganti dengan makanan minum kan ini yang nomor 2. Ya, bukan yang nomor 4. Ya. Jadi yang 2 dulu perhatikan memberi makan 10 orang miskin. Tidak bisa karena dia enggak punya apa-apa. Ya, yang ketiga. Ya. Ketiga enggak bisa. Nah, kalau pun ya, bahkan yang lebih parah dari itu seorang sahabat Nabi. Ngapain? Jima dengan istrinya di ya, siang hari bulan Ramadan. Apa akhirnya? Kan urutannya begitu tuh. Ya, lebih berat lagi. Urutan pertama apa? Ya, sama memberikan seorang budak. Urutan kedua? Iya, kebalik, puasa dulu. Puasa? Iya, 2 bulan berturut-turut. Ya. Dapat 56 hari batal, pulang lagi. Ya. Ya, syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut, harus berturut-turut. Ya. Berat tentunya. Ya, gimana enggak berat dong, sebulan aja dia enggak kuat jima. Ya. Belum ada sebulan barangkali ya. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Memberi makan 60 fakir miskin. 60 fakir miskin, ya. Kebetulan dia miskin, enggak punya makanan yang bisa dia sedekahkan. Ya. Saya mau pakai apa ya Rasul? Ya, enggak ada. Kata Nabi, ya udah nih. Ada sekeranjang ya kurma, ya. Bagi-bagikan. Dia bilang, yang paling miskin di kampung saya. Ya. Masa saya kasih orang-orang kaya. Lalu Nabi sambil tersenyum, udah bawa pulang buat makan anak istrimu, lihat. Ya, lihat. Ya. Ini azim. Ini besar sekali, ini dalam sekali fawaidnya. Ya, bukan untuk bermudah-mudah tentunya karena orang ini datang kepada Nabi bukan dan enggak tahu kalau akhirnya mau dikasih sekeranjang kurma. Ya enggak tahu. Memang betul-betul ingin taubat, betul-betul ingin memperbaiki diri, betul-betul mengaku salah dan ingin mengikuti manhaj Allah dan Rasulnya bagaimana cara menebus kesalahan itu. Gitu ya. Maka antum yang tahu hadis ini kemudian sengaja jima kemudian nyari-nyari enggak boleh. Enggak boleh. Ya, wahyu sudah terputus. Nah, yang ketiga ini nazar mubah, bukan nazar taat, bukan nazar maksiat, maka dia boleh pilih. Mau melaksanakan silakan, mau bayar kifarat silakan. Mithlu law nazara ayyalbasa hadza thawb. Misalnya dia bernazar mau memakai pakaian anu. Ya, wa insya'a labisahu wa insya'a lam yalbas. Kalau dia mau, ya silakan pakai pakaian itu karena sudah bernazar. Atau dia enggak mau pakai pakaian itu silakan, tapi membayar kifarat. Membayar denda. Rabi yang keempat. Nazarul lijat wal qadar. Ya. Nazar yang sifatnya itu berangkat dari amarah, ya, antusias, mengagetkan keadaan jiwanya ada sesuatu, ya, dia melihat sesuatu, lalu dia tersentuh hatinya, lalu dia keluar dari lisannya, ya, keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang mengagetkan, artinya semenit yang lalu dia gak ada rencana gitu ya. Bahkan setengah menit yang lalu dia gak ada rencana, detik itu muncul karena melihat sesuatu, mendengar sesuatu, timbul kemarahannya, emosinya, lalu dia menata, jadi bernata ya. Ini banyak kita temui ya. Misalnya ada orang yang mengatakan hari ini kita pasti dapat sekian karena emosinya ya. Hari ini kita pasti dapat sekian demi Allah. Nah, demi Allah ya, hari ini kita laku sekian. Misalnya dia jualan kongsi barang 5 orang misalnya ya. Kemarin-kemarin kurang laku, dia semangat sekali hari itu. Manusia kan seperti itu. Dan ini banyak ada pada diri orang-orang Arab. Artinya keyakinan bahwa alam ini, rezeki ini, jualan ini ada yang mengatur, yaitu Allah Rabbul Alamin, besar sekali. Dan ini juga diakui oleh Abu Jahal Abu Lahab ya. Sering kita bahas bahwa Abu Jahal Abu Lahab rububiyahnya baik ya. Yang hancur, yang salah adalah uluhiyahnya, apalagi asma wa sifatnya. Diakui oleh Abu Jahal Abu Lahab bahwa pengatur jagat raya ini adalah Allah Rabbul Alamin. Nah, misal dia seperti itu ya. Demi Allah hari ini akan dapat sekian. Nah, akan laku sekian. Itu ya. Faqala al-akhar lam yufsal. Ya, sementara yang lain mengatakan enggak. Ya. Faqal in kana hasilan fa alayya lillahi nadharun an asuma sana. Ini karena emosi ya. Karena ada temannya yang sekongsi itu dia membantah, enggak, mengecilkan semangat. Lalu dia timbul semangatnya, timbul emosinya. Ya, in kana hasilan, kalau betul berhasil target kita, keinginan kita bahwa hari ini akan laku sekian, maka demi Allah wajib atasku dan berhak bagi Allah, fa'alayya lillah, gitu ya, saya wajibkan bagiku untuk Allah berpuasa 1 tahun. Ini contoh dari beliau ya, karena saking emosinya ya. Fal gharadu min hadzal nadar at-takdzib ya. Inti daripada nazar seperti ini sebetulnya lebih kepada dusta ya, karena ya berangkat dari emosi. Bagaimana seorang sanggup puasa 1 tahun berturut-turut ya. Wa idza tabayyana annahu hasil fannadhiru muhayyar baina ay yasuma sana wa baina ay yukaffira kafarata yamin. Mirip dengan yang ketiga ya. Jika betul bahwa hari itu laku sejumlah yang dia inginkan ya, maka dia juga boleh memilih ya. Dia boleh memilih apakah mau berpuasa 1 tahun atau membayar kifarah sumpah ya. Li annahu in shoma faqad wafa binadri wa illam yasum hadath. Karena jika dia berpuasa berarti dia telah menunaikan nazarnya. Tapi jika dia tidak berpuasa berarti dia telah melanggar nazarnya. Ya, melanggar janjinya. Wal hadithu fil yamin yukaffiru kaffarata yamin. Sementara orang yang menyalahi sumpahnya, menyalahi janjinya, maka dia harus membayar kifarah. Ya. Masih 2 lagi, yang kelima dan keenam. Insyaallah taala kita teruskan nanti habis surat Isa. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.